Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Ikhwani fillahi hafidhakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan, kita mengulangi sedikit berkaitan masalah dalil as-siyam, itu puasa. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa dalilu siyami qawlu ta'ala, dan dalil berkaitan masalah puasa adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Naam, bahwasannya yang dimaksud dengan kutiba alaikum maknanya adalah furidha alaikum, ya, telah diwajibkan atas kalian. Nah, bukan ditulis ya, karena kataba pada asalnya terkadang maknanya ditulis, tapi kalau kataba ala, kutiba ala, ya, maknanya furidha ala, diwajibkan. Telah diwajibkan atas kalian as-siyam, puasa, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian mau kembali, atau agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Naam, agar kalian mendapatkan naam pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah hafidhakumullah jami'an. Naam, di dalam ayat yang mulia ini, jika kita perhatikan, ada penyerupaan, tasbih, penyerupaan bahwasannya naam telah diwajibkan puasa pada umat-umat yang sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun apakah puasa yang diwajibkan pada umat-umat yang sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah puasa Ramadan? Ataukah naam sekedar kewajiban yang sama-sama diwajibkan? Tentunya naam pendapat yang kuat adalah sama-sama diwajibkan. Cuman naam kewajiban puasa pada umat-umat yang sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naam bukan puasa Ramadan, tapi puasa yang lain. Nah, penamaannya bukan penamaan puasa Ramadan. Kenapa? Karena naam puasa Ramadan itu termasuk salah satu kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga penyerupaan di sini apa? Tashbihu fard bi fardin. Nah, penyerupaan kewajiban dengan kewajiban, sama-sama diwajibkan. Jadi puasa itu sama-sama diwajibkan pada umat-umat yang sebelum kita. Naam, sebelum umat-umat, sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun penamaan tidak sama. Naam, kalau puasa yang kita diwajibkan adalah puasa Ramadan, adapun puasa mereka wallahu a'lam. Naam, tentunya kalau seandainya sama-sama puasanya ini saya apa? Sama-sama puasa Ramadan. Dinukilkan atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun nam Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah menyatakan sama-sama diwajibkan. Nam sama-sama diwajibkan dalam umat-umat yang sebelum Rasulullah, umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian as-siyam, puasa itu sendiri adalah nam pada asalnya secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Naam. Kemudian secara istilah itu secara syarak. Naam, makna secara syarak adalah apa? Al-imsaku 'anil muftirati ta'abbudan lillahi 'azza wa jalla min ba'di thulu'il fajr ila ghurub syams. Min ba'di thulu'il fajr ila ghurub syams. Naam. Jadi as-siyamu huwa al-imsaku 'anil muftirati ta'abbudan lillahi 'azza wa jalla min ba'di thulu'il fajri ila ghurub syams. Naam. Ikhwani fillah hafidhakumullah jami'an. Itu makna daripada as-siyam. yaitu al-imsak, menahan diri anil muftirat, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, baik itu makan ataupun minum ataupun jima dan yang semisalnya, nam ta'abudan lillahi azza wa jal, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia menahan diri itu karena dalam rangka menjalankan perintah atau dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai kapan? Mulai sejak munculnya fajr. Nam, sejak terbitnya al-fajr, min thulu'il fajri ila ghurub syams, setelah munculnya fajr sampai matahari terbenam. Naam. Adapun sebelum fajr muncul tidak boleh. Nah, masih diperbolehkan untuk makan, minum. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmu shiyama ila al-lail." Naam. Makanlah dan minumlah kalian hingga tampak pada kalian benang putih daripada benang hitam. Nah, minal fajr, daripada al-fajr. Makna di sini adalah yaitu datangnya cahaya putih, yaitu cahaya al-fajr. Naam, cahaya subuh itu kemudian apa? Dari kegelapan malam. Semula malam gelap tidak kelihatan, kemudian muncullah cahaya putih. Naam, itu maksud daripada al-khayatul abiyat. Minal khayatul aswad, itulah kegelapan malam. Naam. Tsumma atimmu shiyama ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam, hingga na'am matahari terbenam. Itu makna daripada as-siyam. Al-imsaku 'anil muftirati ta'abbudan lillahi 'azza wa jalla min thulu'il fajri ila ghurubis syams. Sejak matahari, na'am, atau sejak terbitnya al-fajr hingga matahari terbenam. Na'am. Jadi makna daripada as-siyam adalah apa? Al-imsaku 'anil muftirat, itu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa banyak sekali, di antaranya makan, minum, zina dan semisalnya. Kemudian dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri tersebut diiringi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sakit, bukan karena niat-niatan yang lain. Semenjak terbitnya fajar hingga matahari terbenam, itu adalah as-shaum, puasa. Naam, ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian di dalam ayat yang mulia ini ditutup di akhirannya dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Fi'lul awamir wastinabun nawahi, yaitu termasuk orang-orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang Allah taala larang. Naam. Karena dengan adanya puasa ini, dengan kalian berpuasa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai wiqayah, sebagai tameng, sebagai naam penghalang untuk kalian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tameng atau sebagai penghalang kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini termasuk salah satu keutamaan puasa. Kemudian berikutnya, naam, wa dalil haji qaulu ta'ala, dalil berkaitan masalah haji adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, naam, di dalam ayat tersebut, yaitu termasuk salah satu ayat daripada surat Ali Imran, naam, bahwasannya beliau al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa dalil haji, dan dalil berkaitan masalah haji adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibnya haji, dalilnya mana tentang wajibnya haji adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa lillahi 'alan nasi hajjul bait, dan hanya kepada Allah lah, dan hanya untuk Allah lah kewajiban atas manusia hajjul bait. Nah, berhaji ke Baitullahil Haram. Naam. Berhaji ke Baitullahil Haram, yaitu datang pergi ke Mekah dalam rangka untuk menunaikan amalan-amalan haji. Namun bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan. Nah, maksudnya menempuh perjalanan untuk haji. Kemampuan di sini diukur dari dua perkara. Naam. Yaitu kemampuan yang sifatnya badani sama kemampuan yang sifatnya mali. Naam. Jadi dia mampu dari sisi badannya, tenaganya, kekuatannya, kesehatannya, kemudian juga mampu dari sisi hartanya, cukup. Bukan harta naam curian, na'udzubillah, atau bukan naam dalam keadaan hartanya pas-pasan kemudian menjual semua hartanya, sehingga tidak ada lagi harta untuk dia. Tidak, memang benar-benar dia tercukupi. Nah, cukup untuk berangkat haji sekaligus untuk menghidupi keluarganya masih ada. Seperti itu. Nah, namun barang siapa yang mampu untuk berhaji, mampu badannya, mampu hartanya, kemudian tidak mau berangkat haji, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur, dalam artian dia tidak mau haji padahal mampu, mampu badannya, mampu hartanya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang ghani, zat yang tidak butuh terhadap alam semesta ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur alam semesta, bahkan yang menciptakan alam semesta. Bagaimana Allah Ta'ala butuh pada mereka? Justru mereka butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, dengan perlindungan dan juga pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Jadi hukumnya orang yang meninggalkan haji dalam keadaan naam dia mampu, baik mampu badannya ataupun hartanya, naam ada dua rincian. Kalau dia meninggalkan karena naam meyakini atau mengingkari bahwasanya wajibnya haji, haji itu tidak wajib. Siapa yang bilang wajib? Contohnya seperti itu, naam mengingkari tentang wajibnya haji, maka bisa tingkatan kekufuran yang mengeluarkan dari badan millah, mengeluarkan dari agama, kufrun akbar. Nah, kapan ini? Ketika dia meyakini atau mengingkari wajibnya haji. Nah, dia meyakini bahwasannya haji itu tidak wajib, atau mengingkari bahwasannya wajibnya haji. Jadi haji itu tidak wajib. Nah, diingkari sama dia. Maksud dia mengatakan haji itu tidak wajib dan semisalnya, atau meyakini bahwasannya haji itu tidak wajib, sama. Itu kufrun akbar, keluar dari millah. Kemudian yang kedua, naam, kalau seandainya dia meninggalkan haji itu bukan karena mengingkari, dia meyakini haji itu wajib, haji itu wajib bagi yang mampu dalam seumur hidup, naam sekali, seumur hidup wajib sekali bagi yang mampu, seperti itu. Dia meyakini seperti itu, tapi dia tidak mau berangkat, tidak mau berangkat haji padahal dia mampu, badannya, uangnya, hartanya mampu dia. Nah, seperti ini nanti apa? Bisa menjadi tingkatan kekufuran yang kufrun asghar. Ya, kekufuran yang kecil, yang tidak keluarkan dari millah. Sehingga bagaimanapun keadaannya, dua-duanya adalah bahaya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya bagi yang mampu untuk berhaji, mampu hartanya, mampu badannya, maka hendaklah segera menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seumur hidup sekali. Sebagaimana dinukilkan ijma' oleh al-imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mughni, bahwasannya dinukil ijma' bahwasannya haji itu adalah wajib bagi naam yang bagi orang yang mampu dalam seumur hidup sekali. Naam. Jadi wajib bagi orang yang mampu seumur hidup sekali. Dinukilkan ijma' juga Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, bahwasannya dinukilkan ijma' kesepakatan para ulama bahwasannya haji hukumnya adalah wajib bagi yang mampu naam seumur hidup sekali. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Naam, adapun di sana waktu-waktu haji telah disebutkan dalam hadis. Naam, dan juga Allah Ta'ala telah berfirman al-hajju ashhurun ma'lumat. Naam, bahwasannya haji itu memiliki naam bulan-bulan yang ditentukan, tidak sembarangan. Al-hajju ashhurun ma'lumat, bahwasannya haji itu dilakukan, dilaksanakan pada bulan-bulan yang ditentukan. Naam, dan ini pendapat yang kuatkan naam para ulama, bahwasannya tiga bulan tersebut adalah bulan Syawal, kemudian Dzulhijjah, naam kemudian Dzulqa'dah. Naam, tiga bulan itu adalah naam bulan-bulan untuk haji. Naam, al-hajju ashhurun ma'lumat, yang dimaknakan di situ adalah tiga bulan dari itu. Bulan Dzulhijjah, naam dengan kesempurnaannya, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian juga apa? Bulan Syawal. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Adapun batasan-batasan naam mawakitnya, tempat-tempat dia mau mulai ihram di mana, itu telah disebutkan oleh al-fuqaha, ahlu fikih, naam pakar fikih dalam masalah ini. telah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka sehingga nah bisa merujuk di kitab-kitab mereka. Intinya khulasahnya, nah di dalam ayat yang mulia ini wajibnya haji bagi orang yang mampu. Nah, adapun bagi yang tidak mampu tidak ada kewajiban baginya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu kalian. Kemudian juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani enam sebuah jiwa melainkan yang dia usahakan, melainkan yang dia mampu. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, sehingga usahakan semaksimal mungkin. Nah, bagi orang-orang yang mampu, nah memiliki harta yang lebih, kemudian mampu untuk berhaji, badannya, hartanya, nah maka hendaklah segera menunaikan kewajiban dalam seumur hidup sekali. Naam, ikhwan fillah, hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.